is homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Now, meditation retreat nearly 2 months. Within nearly 2 months, many meditators can concentrate well about more than half hour or 1 hour. Some meditators, they can concentrate well and they can see the light of wisdom. Some meditators, they can see nimitta. However, new meditators are usually cannot attain jhana. What is problem? The problem is they do not understand the right method. This is one reason. Another reason is fight hindrances. Meditasi atau retret kita sudah berjalan hampir 2 bulan dan ada sejumlah meditator yang bisa konsentrasi selama setengah jam, bahkan ada yang bisa konsentrasi 1 jam bahkan lebih. Kemudian ada sejumlah meditator juga sudah mulai melihat cahaya kebijaksanaan. Ada juga sejumlah meditator sudah bisa melihat nimitta. Tetapi ada sejumlah meditator baru, mereka sulit untuk mencapai jhana. Mengapa bisa demikian? Karena mereka tidak memahami metode yang benar. Dan sebab yang lain lagi adalah karena adanya 5 niwarana atau 5 rintangan batin. What is the right method? In this case, many meditators are practicing Anapanasati meditation. While practicing Anapanasati meditation, there is very important or most important rule, one rule. What is that rule? Pautha pautho kase pana sadain tapitava bhavanta seva bhavana sampichati. What is the meaning? On the touching point, if you can concentrate on the breath object, at that time only Anapanasati meditation can be finished or can attain jhana. So this is very important. Apa metode yang benar? Di dalam kebanyakan kita di sini berlatih Anapanasati. Dan di dalam latihan Anapanasati ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita ingat, Sebagaimana disebutkan di salah satu kitab bahasa Pali, dikatakan bahwa kita seyogianya konsentrasi pada napas. Hanya pada saat kita bisa konsentrasi pada napas, maka barulah kita bisa berhasil menyelesaikan latihan kita, berhasil dalam latihan kita dan mencapai jhana. What is touching point? Touching point is between the nostril and upper lip. That area is called touching point. Some meditators, they have misunderstanding. What is their misunderstanding? They emphasize only upper lips, on the skin of upper lip. That is problem. What is problem? If they focus on the skin of upper lip, inside the upper lip, there are four elements. They gain, when concentration improves, they can clearly see these four elements. At the time, they complain. Around the nostril, there are strong and powerful hardness, strong and powerful tension, etc. Jadi dikatakan bahwa untuk konsentrasi pada napas perlu memperhatikan titik sentuh. Nah, titik sentuh itu berada di mana? Sering terjadi kesalahpahaman bahwa titik sentuh itu terlalu dipahami sebagai bibir kulit di bibir bagian atas, dan apabila kita konsentrasinya pada bagian kulit bibir bagian atas, maka yang akan terjadi adalah karena di dalam pada bibir kita itu ada empat unsur. Oleh karena itu, apabila konsentrasi kita meningkat, maka kita akan melihat dengan jelas keempat unsur yang ada di tempat tersebut. Dan kita akan merasakan ketegangan, juga akan merasakan keras di tempat tersebut. Jadi yang benar, titik sentuh yang benar adalah daerah antara ujung hidung dengan bibir bagian atas. Therefore, they should not focus on the skin of upper lip. They should focus the breath on the upper lip, a little above upper lip. If they focus on the skin, then four elements will be clear. But if they focus the breath above the skin, four elements will not be clear. Oleh karena itu, seyogianya tidak fokus pada kulit dari bibir bagian atas. Yang perlu difokus hanyalah napas di bagian atas dari bibir bagian atas. Kalau kita fokus pada kulit bibir bagian atas, maka yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan hanyalah empat unsur. Oleh karena itu, jangan fokus di kulit bibir bagian atas. Somebody did us. They focus the breath object by eye. This is another problem. If they use their eye around the eye and around the face, that There are many tensions. This is another problem. Because of this reason, they should not use their eye to focus on the breath object. They must focus on the breath object by mentally only. Ada sejumlah yogi atau meditator, mereka fokus pada napas mereka dengan menggunakan mata. Dengan mata mereka memperhatikan daerah di sekitar matanya atau di sekitar wajah mereka. Maka apa yang akan terjadi adalah munculnya ketegangan. Dan oleh karena itu, jangan fokus pada napas dengan menggunakan mata. Tetapi yang kita gunakan adalah menggunakan batin untuk memperhatikan objek napas kita. Bukan dengan menggunakan mata. Some meditators, when their concentration improves, the breath becomes subtle. At that day, they follow to see the breath inside the nostril. Inside the nostril, the pushing is very clear. If they focus on the pushing, this is one characteristic of wind element. Then, around the nostril and around face, there are many tensions, many hardness. Ada sejumlah meditator, ketika konsentrasi mereka mulai meningkat dan napas mereka menjadi halus, maka mereka cenderung untuk mengikuti napas sampai ke dalam lubang hidung. Dan itu akan menghasilkan suatu perasaan daya dorong yang cukup kuat. Dan kalau misalnya mereka memperhatikan atau memfokus pada dinding bagian dalam dari lubang hidung, yaitu daya dorong napas ke dalam lubang hidung, maka akan terjadi ketegangan pula di bagian wajah mereka, di bagian kepala mereka. Therefore, you should not follow inside the nostril when the breath becomes subtle. Another problem is, when the breath becomes subtle, at the day, unintentionally they press both teeth. When they press both teeth at the day, pushing and hardness is very clear. Pushing and hardness are very clear. When pushing and hardness are very clear around the nostril, then slowly tension will appear. Tension is especially cohesion of water element. Hardness is earth element. Pushing is wind element. So, three elements are very clear. If you focus on three elements of that, then your meditation is not anapanasati meditation. Your meditation is four elements meditation. But there are not complete four elements, partial four elements only. Ada sejumlah meditator pada saat napas mereka sudah mulai halus, mereka secara tidak sadar mengatup geraham mereka atau menekan kedua belah gigi mereka dengan keras, mengatup gigi mereka atau gerahamnya dengan keras. Dan itu akan menghasilkan suatu dorongan atau suatu perasaan keras. Dan yang akan dirasakannya nanti adalah kekerasan atau dorongan yang cukup jelas di sekitar lubang hidung. Dan ini akan menjadi akan menimbulkan ketegangan. Dan selain daya dorong atau dorongan dan keras yang muncul, juga kohesi atau apa suatu daya lekat yang sangat menonjol. Kalau daya dorong itu adalah sifat dari unsur angin, kemudian rasa keras itu adalah sifat dari unsur tanah, sedangkan daya lengket atau kohesi itu adalah sifat dari air. Oleh karena itu, pada saat kita mengatupkan gigi kita secara kuat, maka kita sudah tidak melakukan anapanasati lagi. Kita pada saat itu melakukan meditasi empat unsur. Dan meditasi empat unsur ini pun tidak sepenuhnya meditasi empat unsur, tetapi hanya meditasi unsur secara parsial saja atau secara sebagian saja. I will repeat these three points again. While practicing anapanasati meditation, you must not focus by your eye on the breath object. This is number one. Number two is, when the breath is become subtle, you should not follow inside the nostril to pay attention to the breath object. Number three is, while practicing anapanasati meditation, you should not touch both teeth. A little bit open is better. If you unintentionally press both teeth, then four elements will be clear. Therefore, please do not touch both teeth. But you must not open your mouth. Please close your mouth. Please close your lips. Jadi saya ulangi, pada saat kita berlatih anapanasati, maka pertama-tama kita jangan fokus napas kita atau memusatkan batin kita pada napas dengan menggunakan mata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat napas kita mulai menjadi halus, jangan mengikuti napas sampai ke dalam lubang hidung. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita berlatih anapanasati, kita seyogianya tidak mengatupkan kedua gigi kita. Ya. Kita seyogianya merenggangkan, sedikit merenggangkan kedua geraham kita. Jadi dibiarkan ada sedikit selah di antara kedua geraham kita, kedua sisi atas dan bawah dari gigi kita. Jadi tidak mengatupkannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita buka mulut. Mulutnya tetap ditutup. Dan kalau kita mengatupkan kedua geraham kita, maka yang kita lakukan bukan anapanasati lagi, tetapi adalah meditasi empat unsur. When the breath becomes subtle, some meditators they cannot concentrate well. This is another problem. Also, meditators, they cannot find the breath. At that time, usually we ask to them whether you know that you are breathing. Many meditators get the answer. At that time, they know they are breathing. It is enough. Same. Because of this reason, don't be disappointed. When the breath becomes subtle, this is very good. Very good means when your concentration develops, naturally the breath began subtle. When the breath began subtle, if you can concentrate well, very soon the breath will begin nimitta. When the breath began nimitta at the day, you must focus on the nimitta. You should forget the breath. At the day, when the breath is very gross, then occasionally you may pay attention to the nimitta. Occasionally you may pay attention to your breath. So there are two objects. If there are two objects, meditation cannot improve. Therefore, subtle breath is better. When you are focusing on your nimitta, at that time, the breath becomes subtle. Slowly you will forget the breath. You may be able to concentrate on your nimitta for a long time without knowing the subtle breath. So because of this reason, subtle breath is better. Masalah lainnya yang dihadapi oleh sejumlah meditator adalah pada saat napas mereka menjadi halus, maka mereka tidak bisa konsentrasi dengan baik. Mereka tidak bisa memusatkan batin mereka pada objek mereka dengan baik. Mereka tidak bisa menemukan napas mereka. Pada saat itu biasanya saya akan bertanya mereka, apakah Anda mengetahui Anda sedang bernapas? Jawaban mereka, ya, tahu sedang bernapas. Maka itu sudah cukup sesungguhnya, dan itu sama saja. Dan jadi pada saat terjadi hal demikian, maka kalian jangan merasa kecewa. Pada saat napas menjadi halus, maka itu sesungguhnya merupakan suatu gejala yang baik, suatu indikasi yang baik. Karena itu menandakan bahwa konsentrasi kalian sudah menjadi lebih baik. Dan pada saat napas sudah mulai menjadi halus, maka sejumlah waktu kemudian, napas itu akan berubah menjadi nimitta. Pada saat napas sudah berubah menjadi nimitta, maka lupakanlah napasnya. Karena itu menjadi suatu objek bagi kalian. Dan kalau napas menjadi kasar, justru itu tidak baik. Karena kalau napas menjadi kasar, maka kalian mempunyai dua objek meditasi. Pada saat itu kalian bisa melihat napas kalian yang kasar itu, yang cukup menonjol. Kalian juga melihat nimitta. Dan pada saat kalian bisa melihat kedua hal tersebut, yaitu nimitta dan napas yang kasar, maka itu mengganggu konsentrasi kalian. Meditasi kalian tidak bisa maju. Oleh karena itu, napas yang halus lebih baik. Karena pada saat itu, napas yang halus tidak begitu kelihatan. Sehingga kalian lebih mudah untuk konsentrasi pada nimitta. In this case, many meditators are also disturbed by five hindrances. So I want to explain in brief about five hindrances. What are five hindrances? Number one, kamicchanda nivarana. Sensual desire hindrance. This is one type of homesick hindrance. Selain itu, ada sejumlah yogi juga terganggu oleh lima rintangan batin, panca niwarana. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara ringkas apa saja kelima rintangan batin tersebut. Yang pertama adalah yang disebut sebagai kamacanda. Kamacanda ini secara harafiah berarti keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi. Dan salah satu manifestasinya adalah homesick, yaitu ingin pulang ke rumah. While meditating, you must forget your family. Do you understand? What is family? Do you understand? All understand. So, if you remember your family frequently while meditating, concentration will decrease. So this is also one type of hindrance. Jadi pada saat kalian melakukan retret atau meditasi di sini, kalian seyogianya melupakan keluarga kalian. Kalian paham apa yang dimaksudkan dengan keluarga? Paham. Dan jadi kalau kalian masih selalu teringat pada keluarga kalian, maka konsentrasi kalian akan merosot. While meditating as well as yogin, you must forget your family. You must not send email. You must not contact with telephone. Do you understand? Oh. Do you understand? Okay, this is a great hindrance. Another hindrance is vyabhada nivarana. They translate this vyabhada nivarana as ill will, or anger, or hatred. Another translation is quarreling. Jadi pada saat kalian sedang retret atau sedang meditasi, kalian seyogianya melupakan keluarga kalian. Jadi ini termasuk juga melakukan hubungan telepon dengan mereka. Kalian paham mengenai hal ini? Kemudian rintangan batin yang kedua disebut sebagai vyapada niwarana, atau vyapada ini biasanya diterjemahkan sebagai niat jahat, atau bisa juga diterjemahkan sebagai kemarahan, kebencian, termasuk keinginan untuk bertengkar. While meditating, if you quarrel to each other, concentration will improve or no? Concentration will decrease. Do you want decreasing concentration? If you don't want to decrease concentration, you must not quarrel. Do you understand? Do you understand? You must not quarrel while meditating. In this case, there are Buddha admonished three examples. You must follow exactly these three examples while meditating. You have eye, but you must breathe in as a blind person. This is very important. You have ear, it is true, but you must breathe in as a deaf. You have mouth, it is true, you can speak well, but you must breathe in as a deaf. Do you understand? These three are very important while meditating. If you cannot control your eye, if you cannot control your ear, if you cannot control your mouth, there are many problems, many quarrelings. At that day, concentration will decrease. When concentration decreases, they complain to the interview teacher. Such and such problem, such and such problem. The problem is you cannot pretend not to see. You cannot pretend not to hear. You cannot pretend not to speak. You cannot pretend as a blind one. You cannot pretend as a deaf one. You cannot pretend as a dumb one. So you must find meditation. You must pretend as a blind one. You must pretend as a dumb, as a deaf one. You must pretend as a dumb one. This is very important. This is Buddha's admonish. Is it good? Good? Oh, no one answer. It is very good while meditating. If you cannot control these faculties, meditation cannot improve. Jadi, kalau kita bertengkar satu sama lainnya, maka konsentrasi akan menurun. Dan oleh karena itu, janganlah bertengkar antara satu sama lainnya. Sang Buddha ada memberikan tiga perumpamaan kepada kita. Walaupun kita mempunyai mata, tetapi seyogianya kita bertindak seolah-olah seperti seorang yang buta. Walaupun kita memiliki telinga, tetapi kita seyogianya bertindak seolah-olah kita adalah orang yang tuli. Walaupun kita mempunyai mulut, tetapi kita seyogianya bertindak seolah-olah kita adalah orang yang bisu. Ini sangat penting, terutama dalam hal meditasi. Bagi mereka yang tidak mampu untuk mengendalikan mata mereka, tidak mampu mengendalikan telinga mereka, tidak mampu mengendalikan mulut mereka, maka akan muncul banyak masalah. Konsentrasi mereka akan merosot. Banyak yogi, banyak meditator yang komplain, yang mengeluh pada saat wawancara. Mereka mengatakan banyak masalah yang muncul. Banyak masalah muncul itu karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah seperti seorang yang tidak bisa mendengar, seperti seorang yang tuli. Banyak masalah muncul karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah mereka tidak melihat, seperti seorang yang buta. Banyak masalah muncul karena mereka tidak mampu untuk bertindak seolah-olah mereka tidak bisa berbicara seperti seorang yang bisu. Oleh karena itu, kita harus bertindak, harus bersikap seperti orang yang buta, bersikap seperti orang yang tuli, bersikap seperti orang yang bisu. Ini sangat penting karena ini disabdakan sendiri oleh Sang Buddha. Betul tidak? Oleh karena itu, sikap demikian adalah sangat baik karena itu bisa meningkatkan konsentrasi kita. Therefore, while meditating, complete noble silence is very good. Some meditators, they put here signboard, noble silence, very good. If they actually follow, it is very good. I like this very much. Do you like? Please try noble silence. It is very good. Then another number three hindrance is Tina Meda Nivarana. Sloth and Dopa. This is very easy. Very easy is not discovering to others. Previous two are very dangerous. Discovering to others. This Sloth Dopa is only for meditator. No problem. But Buddha gave seven ways, but I cannot explain in detail these seven ways. If sloth and dopa overwhelm to your mind at the time, you should wrap your limbs. You should pull your ear. You should wrap your face. But if it is not okay, then you can try open, you can open your eye. Please see light for a few minutes, not for a long time. At that time, this Lord and Dhoba may disappear. But if it is still very difficult, you should get up and then you should walk. And then you should wash your face, etc. So in this way, if you remove this Lord and Dhoba, then it is very easy to remove this hindrance. Saya lihat ada sejumlah yogi, ada sejumlah meditator memasang suatu apa tanda noble silence di dada mereka. Kalau ini mereka betul-betul mempraktikkannya adalah sangat baik. Saya sangat suka apa sikap demikian dengan selalu mempertahankan noble silence yang betul-betul dijalankan, karena ini sangat baik. Kemudian rintangan batin yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai tina mida, yaitu rasa ngantuk. Sesungguhnya tina mida ini tidak mengganggu yang lainnya. Tidak seperti yang pertama sama yang kedua. Yang pertama yaitu keinginan untuk apa menikmati kesenangan indriawi dan niat jahat, terutama yang niat jahat, jadi itu mengganggu yang lainnya. Tetapi untuk tinamida ini biasanya tidak mengganggu yang lainnya. Sambuddha telah memberikan 7 cara untuk mengatasi rasa ngantuk ini. Jadi apabila kita dilanda oleh rasa ngantuk, maka kita boleh menarik-narik telinga kita, menarik-narik telinga kita, atau menggosok-gosok wajah kita, muka kita. Cara yang lain lagi adalah membuka mata, kemudian memandang ke tempat yang ada cahayanya, atau memandang cahaya. Atau cara yang lain lagi adalah kita bangkit dari tempat duduk kita, kemudian berjalan. Atau cara yang lain lagi adalah kita membasuh wajah kita. Jadi inilah sejumlah cara yang bisa digunakan untuk mengatasi rasa ngantuk. Number 4 hindrance is Udicca Kokoccha Nivarana. Restless and remorse hindrance. Restless mind is for many meditators. When they are focusing on the breath object, mind wander a lot. Behind there is also chattering mind. So this is a restless mind. So to control this restless mind, for beginners, commentators suggest to try counting breath. But some meditators, it is very difficult. Although they try counting mada, they cannot control their mind. At the time, there are 3 important patterns. Number 1, osaha, warrior effort. Number 2, sati, mindfulness. Number 3, sambajana, clear understanding. These 3 are very important. Please increase your effort. I will try. You should increase your osaha, warrior. And then, please increase mindfulness. Please try to increase sambajana. In this case, sati is mindfulness on the breath object. Sambajana is clear knowing the breath object. So this only not so high, not so deep. If you increase these three fetters, osaha, sadhi, sambhajana, then concentration will improve slowly. Rintangan batin yang berikut atau yang keempat adalah udacca kukucca, yaitu kegelisahan dan kecemasan, ya, atau kekhawatiran atau rasa menyesal. Dan banyak yogi mengalami pada saat mereka sedang memusatkan batin mereka pada objek napas, batin mereka mengembara kemana-mana, atau bisa juga terjadi batin mereka berbicara sendiri, ya, memberikan aneka komentar. Dan menurut kitab ulasan atau athakatha atau kitab komentar, cara untuk mengatasi batin yang suka mengembara atau batin yang suka bercakap-cakap sendiri itu adalah dengan menggunakan penghitungan napas. Tetapi ada sejumlah meditator, ada sejumlah yogi juga mengalami kesulitan juga walaupun menggunakan cara ini, karena mereka tidak mampu untuk mengendalikan batin mereka. Lantas ada tiga faktor yang sangat penting yang perlu ditingkatkan kalau terjadi hal-hal demikian. Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan wirya atau usaha kita. Kita perlu meningkatkan daya upaya kita, semangat kita. Yang kedua adalah meningkatkan sati kita. Yang ketiga adalah meningkatkan sampajana kita. Jadi pada saat kita berusaha untuk meningkatkan wirya kita, kita berkata dalam hati, saya akan mencoba, saya akan berusaha, saya akan berupaya dengan keras. Yang kedua adalah berusaha untuk meningkatkan sati kita. Kita berusaha untuk meningkatkan sati kita terhadap objek napas kita. Selalu ingat terhadap objek napas kita. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu meningkatkan sampajana kita. Kita perlu mengetahui dengan jelas, memiliki pemahaman yang jernih, mengetahui sejelas-jelasnya objek napas kita. Jadi kalau kita melakukannya, kita memperhatikan ketiga faktor ini, sesungguhnya tidak akan begitu sulit. Jadi apabila ketiga faktor ini meningkat, maka konsentrasi kita pun akan juga meningkat. When concentration improves, restless mind slowly will disappear. Another hindrance is kukucca, remorse. If you remember your own unwholesome dhammas, which were accomplished in this very life or in previous lives, it is not good. As far as you can, please forget your own unwholesome actions, unwholesome karmas. If you remember again and again, this is, you are accumulating new unwholesome dhammas again and again. Because of this reason, as far as you can, please forget everything past. Please concentrate on your meditation object only. Jadi pada saat konsentrasi kita meningkat, maka kegelisahan pun akan menjadi hilang. Hal yang lain lagi selain kegelisahan udacca ada lagi yang disebut sebagai kukucca. Kukucca itu adalah penyesalan terhadap apa yang hal-hal yang tidak baik yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita teringat pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, aku salah, yang telah kita lakukan, baik dalam kelahiran ini, maupun baik yang dilakukan pada saat ini, maupun pada masa sebelumnya. Adalah jadi tidak baik kalau kita selalu mengingat-ingat perbuatan yang telah kita lakukan yang tidak baik. Oleh karena itu, usahakanlah agar bisa melupakan semua aku salah kama yang telah kita lakukan sebelumnya. Kalau kita mengingat-ingatnya, kita selalu mengingat-ingatnya, maka justru kita akan mengumpulkan aku salah kama yang baru. Kita akan menimbun perbuatan yang tidak baik yang baru. Oleh karena itu, usahakanlah agar konsentrasi, agar memusatkan batin kita pada objek meditasi kita. Number of hindrances is vicikicca nivarana. Skeptic doubt. Skepticism. So, vicikicca doubt. Maybe this doubt is not every case. Only there are eight. Number one, Buddha. Buddha is real Buddha or not? He or she had doubt. Rintangan batin yang kelima adalah apa yang disebut sebagai vicikicca. Vicikicca ini adalah keraguan-raguan atau rasa sikap skeptis. Rasa keraguan-raguan ini tidak muncul pada setiap hal. Hanya ada sejumlah hal saja. Yang pertama adalah kita ragu-ragu terhadap Buddha. Buddha itu nyata atau tidak, sungguh ada atau tidak. Number two is doubt about the Dhamma. What is Dhamma? There are 10 Dhammas. 10 Dhammas are 4 path knowledges, 4 fruition knowledges. All together there are 8. Then number 9 is Nibbana. Then number 10 is the teaching of the Buddha. Altogether, there are 10 Dhammas. About these 10 Dhammas, he had or she had doubt. Doubt means especially what knowledge and fruition knowledge are realized Nibbana. Nibbana is really exist or not. Such type of doubt. Then the teachings of the Buddha are leading to the realization of Four Noble Truths only. But about these dhammas, he or she had a lot of doubts. So this is number two. Keraguan-raguan yang kedua, objek keraguan-raguan kita yang kedua adalah dhamma. Jadi kita ragu-ragu terhadap dhamma. Apa saja dhamma yang ada? Ada 10 hal yang berhubungan dengan dhamma ini. 4 pengetahuan magga. Kemudian 4 pengetahuan pala, jadi total ada 8 pengetahuan tentang magga dan pala. Yang ke-9 adalah nibbana. Yang ke-10 adalah ajaran Sambuddha. Jadi kita ragu-ragu, apakah betul ada atau tidak pengetahuan magga dan phala? Apakah betul ada atau tidak apa yang disebut sebagai nibbana itu? Apakah ajaran Sambuddha itu akan menuntun kita ke pencapaian yang tertinggi? Jadi kita ragu-ragu terhadap kesepuluh hal ini, dan itulah yang disebut sebagai keragu-raguan terhadap Dhamma. Another is talk about Noble Sangha. There are eight types of Noble Sangha, four Pat persons and four Prushin persons. One Sutri winner, one Radhana, no Radhana, and Arhat. So these Noble persons realize four noble truths, stage by stage, so they became noble ones. But he or she had a lot of doubt about this noble sangha. He or she had about putu jana sangha, worldly sangha, no much problem. Doubt about noble sangha is very important. This is great hindrance. Keragu-raguan yang lainnya adalah keragu-raguan terhadap sangga. Dia meragukan terhadap orang yang sudah mencapai empat magga, orang yang sudah mencapai empat phala. Jadi mereka meragukan adanya orang yang sudah mencapai sotapanna, ada orang yang sudah mencapai Sakadagami, kemudian ada juga orang yang sudah mencapai Anagami dan mencapai Arhat. Mereka meragukan betul ada atau tidak sesungguhnya ada atau tidak ada orang-orang yang sudah mencapai hasil demikian. Mereka meragukan terhadap keempat jenis Arya demikian. Mereka ragu apakah mereka itu sungguh sudah menembusi empat kebenaran Arya atau tidak. Jadi mereka ragu terhadap empat jenis Arya demikian. Kalau ragu terhadap sangga yang awam atau putujana sangga itu masih wajar. Tetapi kalau kita mulai ragu terhadap Arya Sangga demikian, itu menjadi suatu masalah yang cukup berat. Some meditators they have doubt about past life. Some meditators they have doubt about future life. Some meditators they have doubt both past life as well as future life. They don't want to accept past life. They don't want to accept future life. Some meditators, they don't want to accept both past life and future life. So this is also one type of great hindrance. Kemudian keragu-raguan yang lainnya adalah mereka meragukan apakah ada kehidupan di masa lampau, apakah ada kelahiran lampau, apakah ada kelahiran di masa mendatang, apakah ada kelahiran di masa lampau maupun di masa yang akan datang, apakah ada kelahiran lampau atau kelahiran yang akan datang sekaligus dua-duanya. Jadi orang-orang demikian mereka tidak menerima adanya kelahiran lampau, adanya kelahiran yang akan datang maupun kedua-duanya, yaitu kelahiran lampau dan kelahiran yang akan datang. Dan keraguan ini merupakan sebuah rintangan yang cukup besar juga. Some meditators, they have talked about three trainings. Three trainings are the training of morality, the training of concentration, and the training of wisdom. Some meditators, they think, while meditating, purification of virtue is not necessary. So they don't care for the purification of virtue. Some meditators, they have a lot of doubt about concentration. Nowadays, it is impossible to attain jhana. This is impossible. In this way, they have a lot of doubt. Some meditators, they have a lot of doubt about the training of wisdom. The training of wisdom is, in other words, samadhi. What is samadhi? In Mahasatipatthana Sutta, Buddha explained four types of samadhi: dukkha jnana, understanding, knowledge, the noble truth of suffering. Dukkha samudaya jnana, the understanding, knowledge, and the origin of noble truth of suffering. Dukkha nirodha jnana, the understanding, knowledge, and the noble truth of the cessation of suffering. Dukkha nirodha gaminiya paripadaya jnana, the understanding, knowledge, in the path leading to the cessation of suffering. So these four types of understanding are explained in Mahasatipatthana Sutta. Keragu-raguan yang berikut adalah ada sejumlah orang, mereka meragukan yang disebut sebagai tiga latihan, tiga sikha, yaitu latihan moralitas atau latihan sila, kemudian latihan samadhi, dan latihan panya atau kebijaksanaan. Ada sejumlah orang, mereka berpikir bahwa sila atau moralitas itu tidak penting. Oleh karena itu, sila tidak perlu dipertahankan kemurniannya. Kemudian ada sejumlah orang juga meragukan bahwa mereka memiliki banyak keraguan terhadap konsentrasi. Mereka ragu apakah mungkin untuk mencapai konsentrasi sedalam itu, apakah mungkin untuk mencapai jhana. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin, jhana itu tidak mungkin bisa dicapai. Kemudian keragu-raguan terhadap latihan panya itu, dengan kata lain, adalah kita perlu memiliki sama diki, perlu memiliki pandangan yang benar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Mahasatipatthana Sutta, apa yang disebut sebagai sama diki? Sama diki adalah memiliki dukkha jnana, yaitu pengetahuan tentang dukkha. Kemudian jadi memahami kebenaran tentang dukkha. Yang kedua, pandangan yang benar yang kedua adalah memiliki samudaya jnana atau pengetahuan tentang asal sebab-sebab munculnya dukkha, yaitu dia memahami tentang sebab-sebab kebenaran tentang sebab-sebab munculnya dukkha. Kemudian dia juga memiliki niroda jnana, yaitu pengetahuan tentang padam atau berakhirnya dukkha. Dengan kata lain, dia memahami kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Kemudian yang keempat, samadhi yang keempat, adalah dia memiliki dukkha gamini patipada jnana, yaitu dia memiliki pengetahuan tentang jalan menuju berakhirnya duka, atau dengan kata lain, dia memahami kebenaran tentang jalan menuju berakhirnya duka. What is dukkha sitya? The novelty of suffering. Sankhya dina vichu badane khanda dukkha. This is explained in Mahasri Prana Sutta, as well as Dhamma Chaka Bodhana Sutta, etc. So five clinging aggregates are dukkha sitya. In other words, ultimate materiality and ultimate mentality are dukkha sitya, the noble truth of suffering. Some meditators, they have talked about ultimate materiality and ultimate mentality. It is impossible to see kalpas. It is impossible to see ultimate realities, materialities taught by the Buddha. As a Savaka, as a the disciple, one cannot penetrate this ultimate materiality as well as ultimate mentality. So they have a lot of doubts. Apa itu dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha? Di dalam Mahasatipatthana Sutta pula disebutkan bahwa yang dimasukkan dengan dukkha sacca adalah sankhitena pancupadana khanda dukkha, yaitu secara ringkas boleh dikatakan bahwa dukkha sacca itu adalah, atau kebenaran tentang dukkha itu adalah kebenaran tentang adanya kelompok kemelekat, adanya lima kelompok kemelekatan. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Yaitu fenomena batin yang paling hakiki, yang terhakiki, kemudian fenomena materi yang paling hakiki. Jadi ada sejumlah orang, mereka meragukan apakah ada yang disebut sebagai nama rupa paramattha, nama rupa paramattha itu, atau adanya fenomena materi atau fenomena mental yang paling hakiki itu. Dan mereka juga meragukan apakah seseorang bisa melihat kalapa, apakah seseorang bisa melihat apa yang disebutkan di dalam kitab suci agama Buddha sebagai fenomena batin yang paling hakiki dan fenomena materi yang paling hakiki itu. Mereka meragukan, kalau Sang Buddha mungkin bisa melihat, kita sebagai siswa beliau, apakah mungkin untuk melihatnya? Jadi mereka ragu apakah mereka sendiri nantinya bisa melihat fenomena-fenomena demikian. Mereka memiliki keraguan yang sangat besar terhadap hal ini. Another doubt is about dependent origination. The dependent origination explains the activity of the law of karma or workings of karma. First, karma produces present causes, present effects. Present karma will produce future effects. Such type of the activity of the law of karma is explained in detail in the dependent origination. That dependent origination is especially the second noble truth, the noble truth of the origin of suffering, samudaya sijja. So, some meditators, they think it is impossible to see past life, past causes. It is impossible to see future life or future effects as well as future causes. They think a meditator can see only present nama rupa, mentality and materiality. This is their doubt. about dependent origination. Keragu-raguan yang lainnya adalah keragu-raguan terhadap paticca samuppada atau tentang apa sebab-sebab yang sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi mereka meragukan terhadap kamma, mereka hukum kamma, mereka meragukan bekerjanya hukum kamma. Jadi mereka ragu apakah betul kamma lampau akan menghasilkan akibat pada saat ini. Mereka juga meragukan kamma saat ini akan menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Jadi dengan kata lain, mereka ragu terhadap kebenaran Arya yang kedua, yaitu Samudaya Sacca, yaitu mereka meragukan kebenaran dari sebab-sebab munculnya dukkha. Dan mereka berkata bahwa tidak mungkin untuk melihat kelahiran lampau, tidak mungkin untuk melihat akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka berkata bahwa kita hanya bisa melihat apa yang terjadi saat ini. Kita hanya bisa melihat fenomena batin dan materi yang terjadi pada saat ini. Jadi mereka ragu-ragu terhadap paticca samuppada. Why in this can become hindrance? If a meditator has thought about the attainment of jhana, he will not practice samatha meditation thoroughly to attain jhana. So he cannot attain jhana. This is one type of hindrance. In the same way, if he has doubt about penetrating ultimate materiality and ultimate mentality, he will not try to understand the ultimate materiality and ultimate mentality taught by the Buddha, by his direct knowledge, because he did not believe. He does not believe. Because of this reason, he cannot understand ultimate materiality and ultimate mentality by his direct knowledge. Because of this reason, this doubt is one type of hindrance not to understand ultimate materiality and ultimate mentality. In the same way, if he has doubt, a disciple cannot understand the dependent origination, especially first causes produce present effects, present causes will produce future effects. Then he will not try to understand this dependent origination by his direct knowledge. If he does not penetrate ultimate materiality and ultimate mentality, then he will not understand the noble truth of suffering, dukkha, sicca, by his current knowledge. If he does not penetrate the dependent origination by his own direct knowledge, then he will not understand the noble truth of the origin of suffering, samudaya, sicca. If he do not understand these two noble truths, the noble truth of suffering and the noble truth of the origin of suffering, then it is impossible to penetrate the noble truth of the cessation of suffering as well as the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. Then he will not understand four noble truths by his own direct knowledge. So because of this reason, this doubt is very important. This doubt is great hindrance for realization of Four Noble Truths. Mengapa ini merupakan suatu rintangan yang besar? Apabila seseorang memiliki keraguan-keraguan terhadap pencapaian jhana, maka dia tidak akan berlatih sampai mencapai jhana. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang memiliki keraguan-keraguan terhadap penembusan terhadap fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki, maka mereka tidak akan berusaha untuk memahami dengan pengetahuan langsung mereka sendiri fenomena-fenomena ini, yaitu fenomena batin dan fenomena materi. Apabila mereka tidak percaya, maka nantinya mereka takkan mampu untuk memahami fenomena-fenomena demikian. Jadi apabila seseorang tidak berusaha untuk menembusi untuk melihat fenomena batin dan fenomena materi, maka mereka tidak akan mampu untuk memahami kebenaran yang pertama, yaitu dukkha sacca, kebenaran tentang adanya dukkha. Kemudian keraguan-keraguan lainnya adalah mereka meragukan apakah seorang siswa atau seorang sawaka itu mampu untuk memahami paticca samuppada atau tidak. Dan mereka ragu apakah seseorang bisa memahami atau melihat dengan pengetahuan mereka sendiri adanya kelahiran lampau, kemudian juga pengaruh karma lampau terhadap apa yang terjadi saat ini. Juga apakah mereka ragu? Mereka juga ragu apakah seseorang mampu melihat karma saat ini memberikan hasil pada masa hasil di masa yang akan datang. Apabila seseorang memiliki keraguan terhadap paticca samuppada, mereka meragukan kemampuan untuk memahami paticca samuppada ini, maka mereka tidak akan mampu untuk menembusi kebenaran yang kedua, kebenaran tentang samudaya sacca, kebenaran tentang sebab-sebab munculnya dukkha. Dan akibatnya secara keseluruhan adalah mereka tidak akan memahami empat kebenaran Arya dengan pengetahuan langsung mereka. Oleh karena itu, keraguan-keraguan demikian merupakan suatu rintangan yang sangat besar. I will repeat again. There are eight cases for doubt. Number one, Buddha. Number two, Dhamma. Number three, Sangha. Number four, three trainings. Number five, past existence, past life. Number six, future existence, future life. Number seven, past and future existences. Number eight, dependent origination, the workings of karma. Jadi saya akan ulangi keraguan-keraguan yang ada. Jadi delapan keraguan-keraguan yang mungkin muncul adalah pertama, keraguan-keraguan terhadap Buddha. Yang kedua adalah keraguan-keraguan terhadap Dhamma. Yang ketiga adalah keraguan-keraguan terhadap Sangha. Yang keempat adalah keraguan-keraguan terhadap kelahiran lampau. Atau yang keempat adalah keragu-raguan terhadap tiga latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Kemudian yang kelima adalah keragu-raguan terhadap kelahiran lampau. Dan yang keenam adalah keragu-raguan terhadap kelahiran yang akan datang, kelahiran di masa mendatang. Yang ketujuh adalah keragu-raguan terhadap keduanya, yaitu kelahiran lampau, adanya kelahiran lampau, dan kelahiran di masa yang akan datang. Kemudian yang keragu-raguan yang kedelapan adalah keragu-raguan terhadap paticca samuppada, atau keragu-raguan terhadap hukum kamma. Jadi itulah kedelapan keragu-raguan. You must remove these 500 while meditating. In this case, I want to relate one story to emulate their example. About Venerable Nirodha, Venerable Kimila, and Venerable Nandiya. After Pasvosa, Buddha visited to his native city, Kapila, Votu, to promote his father and foster mother, etc. When he came back to Rajagaha, on the way, he stayed in the Anubhya mango garden for a while. In that mango garden, Venerable Ananda, Venerable Nirodha, Venerable Kimila, Venerable Nandiya, Venerable Bhagu, Venerable Deva Dada, and Venerable Ubali, they ordained there as a bhikkhu. Within, maybe all they went to Rajagaha for Vosa. Within that Vosa rains retreat, within 3 months, Venerable Ananda became Sotapanna after listening the Dhamma talk from the Venerable Pona. Jadi kita harus menghilangkan atau mengikis keragu-raguan itu saat kita sedang bermeditasi. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa dengan gamblang menunjukkan hal itu. Kisah ini berhubungan dengan Yang Mulia Nirodha, Yang Mulia Kimila, dan Yang Mulia Nandiya. Kimila o Kimila? Kimila. Kimila, ya. Jadi pada saat Sang Buddha baru menginjak wasa yang pertama, beliau kembali ke tempat kelahiran beliau, yaitu kota Kapilavatthu. Pada saat itu beliau berniat untuk mengenalkan ajaran beliau kepada kedua orang tua beliau. Dalam perjalanan kembali ke Rajagaha, di tengah jalan beliau bertemu dengan Anubhya. Beliau singgah di kebun mangga Anubhya, dan di kebun tersebut beliau bertemu dengan Ananda, bertemu dengan Nirodha, bertemu dengan Kimila, bertemu dengan Nandiya, bertemu dengan Bago, kemudian bertemu dengan Dewadatta, dan bertemu dengan Upali. Beliau-beliau ini akhirnya diupasampada oleh Sang Buddha. Dan setelah itu mereka menjalankan puasa mereka selama 3 bulan. Dan akhirnya Ananda mencapai kesucian, mencapai sotapanna. Within these 3 months, rain retreat, Penariva Deva Dada attain 8 jhana attainments as well as 5 mundane psychic powers. Selama 3 bulan masa wasa ini, Dewa Data mencapai jhana dan juga berhasil mendapatkan 5 kesaktian. Penariva Nirodha attain 8 attainments as well as he attain divine eye psychic power. Yang mulia Anuruddha, tadi bukan Nirodha ya. Yang mulia Anuruddha, ya maaf, mencapai 8 samapati atau 8 pencapaian, jadi jhana 1 sampai jhana 8. Di samping itu beliau juga mendapatkan mata dewa di Bacaku. How many days they practice? Berapa three hari months. Mereka? 3 months. Within 3 months, a day. Oh. Now how many days? This retreat also rain retreat because in Indonesia this is a rainy season. How many days this retreat? 3 months. You must try hard. Jadi mereka berlatih berapa lama total? Jadi hanya 3 bulan mereka sudah mendapatkan pencapaian demikian. Nah, sekarang kalian melakukan retret di sini berapa lama? Ya, jadi juga sekitar 3 bulan. Dan apa? Saat ini di Indonesia adalah musim hujan juga. Jadi kalian seyogianya juga meraih pencapaian serupa. Maybe one day, after Vosa, Penariva Nirodha, Penariva Kimila, Penariva Nandiya. These 3 bhikkhus visit to the Pachina Vosa Dayada. Pachina is east direction. East direction is from Vesa Kala Forest. And the Vesa Kala Forest, one day Buddha dwell there. Because of this reason, from that direction, Penariva Anuruddha's place is Pachina, east direction. Pachina Vosa Dayada. That Dayada is one type of forest, like here, Podunige Garden. In the same way, this is also Royal Park. When did they stay there? The king who ruled in that area is their friend. So when they went to the Pachina Vosa Dayada forest, that king knows his friends are coming to meditate here. Because of this reason, he gave chance to use his royal park for their meditation practice. No one must visit to them. There is gatekeeper. There was also gatekeeper. Suatu hari setelah wasa selesai, Yang Mulia Anuruddha, Kimila, dan Nandiya, mereka berjalan menuju Pachina Vosa Dayada, hutan Pachima Vosa Dayada. Pachima ini secara harafiah berarti sebelah timur, dan maksudnya adalah sebelah timur dari hutan Besakala yang didiami oleh Sambuddha. Hutan Pacima Wasat Dayada ini merupakan suatu kebun atau hutan milik kerajaan. Jadi tempat tersebut dimiliki oleh raja yang memerintah daerah itu. Mengapa mereka ke kebun atau hutan ini? Karena raja tersebut adalah sahabat mereka. Sehingga dengan kedatangan mereka, dengan mengetahui kedatangan ketiga yang mulia ini, lantas raja memberikan izinnya, memberikan kesempatan kepada ketiga sahabatnya untuk berlatih meditasi di sini. Jadi tidak ada orang yang diperbolehkan untuk memasuki lokasi ini selama mereka ada di sana. Dan hutan atau kebun ini dijaga oleh seorang penjaga gerbang. One occasion Buddha dwells in Kosambi Kosidharma Monastery. At that time in Kosambi, many bhikkhus quarrel to each other. Do you understand? In this meditation retreat, are there many quarrel beings? So many bhikkhus quarrel. What is the reason? Very few quantity, very few case. What little case? This tribal case. Very little. What is little? In ancient day, there are no water taps inside the toilet. So they put big pot and they use cup to wash. One day, a bhikkhu unintentionally after washing, little bit water put inside the cup. One Vinayadhara bhikkhu who recite Vinaya came into the toilet. He saw a little bit water inside the cup. He criticized that bhikkhu. Why do you put the water inside the cup? Oh, Bhande, I do not know. I intentionally left this water. Then if it is okay, then if you have no intention, it is no apathy, no offense. In this way, he explained. Such problem only. Jadi, pada saat itu, Sang Buddha sedang berdiam di Kosambi, di Gosita Rama, di Arama Gosita. Pada saat itu, banyak bhikkhu sedang terlibat dalam pertengkaran. Nah, pada retret ini, apakah juga terjadi banyak pertengkaran? Dan kalian tahu mengapa para bhikkhu itu bertengkar di sana? Sebetulnya masalahnya sepele saja. Gara-gara air. Jadi di zaman lampau tidak ada keran air. Oleh karena itu, untuk mencuci atau untuk membilas, orang harus menggunakan menggunakan suatu wadah, dan wadah air atau bejana air, dan untuk mengambil air orang menggunakan cedokan. Dan suatu hari ada seorang bhikkhu secara tidak sengaja menyisakan sedikit air di dalam cedokan itu. Dan ada seorang penghafal Vinaya, seorang bhikkhu penghafal Vinaya, dia masuk ke dalam kamar kecil tersebut, dan dia melihat masih ada sisa air di dalam cedokan. Dan dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Lantas bhikkhu itu menjawab bahwa ya, dia yang lakukan, tetapi dia melakukannya secara tidak sengaja. Lantas karena dilakukan secara tidak sengaja, jadi sesungguhnya itu bukanlah suatu pelanggaran. At that time, the Buddha already had done one Vinaya rule. A bhikkhu must not leave water inside the cup, inside the toilet. In this way, already he had already done Vinaya rule. Because of this reason, that Vinaya reciter, Vinaya bhikkhu, when he saw water inside the cup, he criticized another one. That another one confessed, "Bhante, I do not know. Because of this reason, I leave water unintentionally inside the cup." Or if you have no intention, it is no apadhi. In this way, he explained. But later, he cannot control his mouth. Do you understand, Shali? Cannot control mouth. This is problem. They cannot pretend as a dumb. This is problem. While meditating, you must pretend as a dumb. But if you cannot pretend as a dumb, there are many problems. Such and such type of bhikkhu, the disciple of such and such Mahathira, they do not understand Vinaya well. In this way, they criticize a lot. Then, another side, also they do not be patient. They have no candy. So they also criticize a lot, and they debate to each other two sides. Then Buddha admonished to them. They don't want to obey. Is it good? They are staying in the monastery donated by the lay devotees. They are eating food donated by lay devotees. They are taking robes donated by the lay devotees. They are using medicines donated by lay devotees. Why these lay devotees donate these donations? Because of Buddha's admonishment. So they are using the Buddha's properties. Although they used the Buddha's properties, when the Buddha admonished, they don't want to obey. Is it good? Is it good? Jadi pada saat itu Sang Buddha sudah merumuskan sebuah peraturan di mana seseorang seyogianya tidak meninggalkan air di dalam cedokan. Dan karena penghapal Vinaya itu, dia melihat kejadian ini, lantas dia mengkritik bhikkhu tersebut yang meninggalkan sedikit air di dalam cedokan di WC. Lantas bhikkhu ini mengatakan bahwa karena dia itu dilakukan karena itu secara tidak sengaja. Lantas Vinaya Dara atau penghapal Vinaya ini karena dia memahami Vinaya dengan baik, lantas dia mengatakan, "Oke, kalau Anda tidak sengaja, maka itu bukanlah suatu pelanggaran." Masalahnya, penghapal Vinaya ini dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Ya, dia tidak bisa bersikap seperti seorang bisu. Ya. Di sini apakah kalian saat meditasi sudah bersikap seperti seorang bisu? Nah, jadi karena muncul kritikan bahwa murid dari Mahathera ini telah meninggalkan sejumlah air di dalam cedokan, tidak memahami apa Vinaya dengan baik, lantas pihak yang lain yang dikritik balas karena ketidaksabaran mereka, balas juga mengkritik, akhirnya mereka saling saling mencela satu sama lainnya. Terjadilah percekcokan. Pada saat itu, Sang Buddha menasihati mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Sang Buddha. Lantas, jadi mereka tinggal di wihara yang merupakan dana dari umat berkat Sang Buddha. Mereka bisa makan dana dari umat berkat juga Sang Buddha. Mereka bisa menggunakan wihara tersebut, bisa tinggal di wihara tersebut, mereka bisa memakai, mendapatkan jubah mereka karena dana dari umat. Dan itu juga berkat Sang Buddha. Mereka bisa mendapatkan obat-obatan dari umat, itu juga berkat Sang Buddha. Tetapi, mengapa ketika Sang Buddha memberikan nasihat, ketika mereka menggunakan barang-barang yang sesungguhnya milik Sang Buddha, tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Sang Buddha? In this retreat, there is no church for dwelling place. There is no church for food. There is no church for medicine. Is it suitable to quarrel to each other? Is it suitable? You should take care of these pets. Then, the Buddha went up from the Kositarama. On the way, he visited to the Venerable Bhikkhu. At that day, Venerable Bhikkhu dwells in a forest lonely, depending on a village for food, for alms raw. Buddha first visited to him to see seclusion. If he stay alone, it is necessary to him to quarrel. Not necessary. He stay quietly, but there are one Mahathera admonished to me, please do not quarrel alone. What is the meaning? Sometimes they don't dissatisfy to himself, so they are quarreling to himself. You should also not do like that. So Buddha always prays seclusion. Secluded from others. Secluded from defilements. Seclusion from different types of raw ideas. And then to stay in, to dwell in jhana, to dwell in vipassana, etc. Di sini, kalian tinggal di tempat ini, tidak dipungut bayaran. Kalian makan, tidak dipungut bayaran. Kalian menggunakan obat-obatan, tidak dipungut bayaran. Jadi apakah pantas kalian bertengkar, beradu mulut satu sama lainnya? Pada saat itu Sang Buddha keluar dari Kositarama dan beliau mengunjungi Begu, seorang biku yang lainnya yang tinggal di hutan sendirian. Jadi beliau berdiam sendirian, dan apabila ingin mendapatkan makanan maka beliau akan mendatangi desa yang terdekat untuk mendapatkan makanan pindapata. Jadi yang mulia Begu ini dia tinggal sendirian. Oleh karena itu sesungguhnya tidak tidak bertengkar sama pihak lain, dan dia sesungguhnya bisa berdiam dengan tenang. Tetapi pada saat itu ada seorang biku senior, dia memberikan nasihat kepada yang mulia begu ini. Jadi walaupun Anda berdiam sendirian, tetapi Anda juga seyogianya tidak bertengkar dengan diri sendiri. Dengan kata lain, Anda seyogianya merasa puas dengan apa yang ada. Jadi Sang Buddha senantiasa memuji hidup menyendiri. Karena dengan hidup menyendiri, maka kotoran-kotoran batin akan terkikis. Kemudian pandangan-pandangan yang salah akan juga terkikis. Dengan senantiasa hidup sendirian, maka seseorang akan mendapat jhana atau mencapai jhana dan melakukan vipassana dengan baik. Then Buddha gave the admonishments to the Venerable Bhikkhu. After giving admonishment to the Venerable Bhikkhu, the Buddha visited to the Venerable Niruddha, Venerable Kimila, and Venerable Nandiya. There Buddha taught the one sutta called Upakilesa Sutta. Very good sutta, but I cannot explain this sutta this night. Relating to the Venerable Niruddha's Dibha Chakhu, divine eyesight power. Jadi sesungguhnya nasihat tadi itu diberikan oleh Sang Buddha, bukan oleh seorang bhikkhu senior. Jadi setelah Sang Buddha memberikan nasihatnya kepada yang mulia begu, maka Sang Buddha selanjutnya mengunjungi yang mulia Aniruddha, yang mulia Kimila, yang mulia Nandiya. Dan setelah bertemu dengan mereka, Sang Buddha memberikan sejumlah wejangan yang kita kenal saat ini sebagai Upakilesa Sutta. Sutta ini sesungguhnya baik sekali, cuma sayangnya saya tidak bisa mengajarkannya, tidak bisa menjelaskannya pada malam ini. After giving admonishments to the Venerables, then Buddha visited to the Pali Liyaka forest. In that forest, Buddha take Vosa rains retreat for 3 months. Pali Liyaka elephant serve the Buddha and offered different types of food, especially fruits. The fruits are especially only banana fruit only. Setelah memberikan nasihat kepada yang mulia Aniruddha, yang dikenal sebagai memiliki dibacaku atau mata dewa yang sangat terkenal, dan juga memberikan nasihat kepada Kimila dan Nandiya, lantas Sang Buddha berangkat meninggalkan mereka, berangkat menuju hutan Palileyaka. Di hutan tersebut, lantas Sang Buddha melewatkan wasa beliau selama 3 bulan di tempat tersebut. Di tempat tersebut, Sang Buddha terutama dimakan dari hasil persembahan gajah setempat. Makanan yang dipersembahkan itu adalah berupa buah-buahan, terutama pisang. In this retreat, they gave food, not only banana. Is it true? Penedi opu. Adadai in Kosambi. Many lay devotees, they gather together and they discuss. These bhikkhus, they dwell in the monastery donated by lay devotees. They take robes donated by the lay devotees. They eat food donated by the lay devotees. They take medicine donated by lay devotees. They are not taking their belongings. Although they take four requisites donated by lay devotees, they don't want to obey Buddha's admonishment. So, we should not give to them food. They decide all. Is it good? Is it good? Then they do not donate. At that time, only bhikkhus pride poured off. They don't want to quarrel, but within Rain's retreat, it is impossible to go to Buddha's place because Buddha prohibits no one must come to me. In this way, Buddha already prohibited. But Abhidhavosa, Buddha also went to the Sawati Jetavana Monastery. At that time, these bhikkhus followed to the Jetavana Monastery and they apologized to the Buddha. But in this case, I want to explain is Venerable Nirodha's example. When Venerable Nirodha is practicing vipassana based on his samatha and divine insight power, he cannot attain any noble stage. So one day he discussed with Venerable Sariputta. He informed his difficulties. One day, I had already attained 8 attainments as well as divine eyesight power. With one divine eyesight power, my moment, I can see 1,000 universe. Although I can see this 1,000 universe with one divine eyesight power, my moment, but I cannot attain any noble stage. In this way, he informed to the Venerable Sariputta. At that time, Venerable Sariputta suggests, very valuable suggestion. Dear Anuruddha, you inform me that... Di dalam, jadi pada saat itu Sang Buddha ketika berdiam di hutan Palileyaka, beliau menghabiskan 3 bulan wasa beliau, terutama hanya makan buah pisang yang dipersembahkan oleh gajah. Di dalam retret ini, kalian bukan hanya makan pisang saja kan, masih ada makanan yang lain. Dan pada saat itu di Kosambi, para umat awam, para upasaka-upasika berkumpul dan membicarakan tentang pertengkaran yang terjadi di antara para bhikkhu. Mereka memperbincangkan bahwa sesungguhnya para bhikkhu itu mereka tinggal di tempat itu berkat dana dari umat. Mereka menggunakan jubah juga dana dari umat. Mereka menyantap makanan juga dana dari umat. Mereka menggunakan obat-obatan juga dana dari umat. Dan dana dari umat itu juga berkat Sang Buddha. Jadi itu bukanlah milik mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Sang Buddha. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak akan berdana kepada bhikkhu itu. biku-biku yang bertengkar itu. Karena tidak mendapatkan dana dari umat, jatuhlah keangkuhan, hancurlah keangkuhan dari para biku ini. Pada saat itu mereka sebetulnya ingin bertemu dengan Sang Buddha, tetapi pada saat masa wasa, Sang Buddha melarang siapapun untuk menjumpai beliau. Jadi baru setelah selesai wasa, ketika Sang Buddha berkunjung ke kota Sawaki, berada di Jetavana, barulah mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Sang Buddha dan minta maaf kepada beliau. Dalam hal ini, saya ingin menceritakan satu kisah yang berhubungan dengan Anuruddha. Anuruddha, dia setelah berlatih samatha, tetapi beliau belum bisa mencapai tingkat kesucian. Pada saat itu dia bertemu dengan Yang Mulia Sariputta, dan dia menceritakan kesulitan beliau. Dia mengatakan, "Yang Mulia, saya sudah mencapai 8 samapati, yaitu mencapai jhana 1 sampai jhana 8. Saya pun sudah memiliki mata dewa. Dengan mata dewa yang saya miliki, saya mampu melihat 1000 tata surya. Tetapi walaupun sudah mendapatkan 8, sudah mencapai 8 samapati, sudah memiliki dipacaku, memiliki mata dewa, tetapi saya belum mampu untuk mencapai tingkat kesucian." Lantas pada saat itu Yang Mulia Sariputta memberikan sebuah nasihat yang sangat bernilai. In this case, I want to explain a little bit more. One divine insight power, my moment, can see 1,000 universes. How is it possible? He re-established his concentration systematically in a day, divine insight power. The nature of divine insight power, my moment, rises only once. After that, there are many reflecting knowledges. These reflecting knowledges are mundane, wholesome dhammas, mahakusala chaitas, especially associated with jnana knowledge. That reflecting knowledge can reflect 1,000 world cycles. It is not necessary to re-establish again the divine eyesight power mind moment. In this way, he can see 1,000 universe with one divine eyesight mind moment. Dalam hal ini, saya ingin menjelaskan secara mendetail. Jadi Yang Mulia Anuruddha, dengan kemampuan dipacaku beliau, dalam satu cittakhana, satu momen batin, dia mampu langsung melihat 1000 tata surya. Jadi pada saat beliau sudah kembali, membangun secara sistematis konsentrasinya, sehingga systematically establish the concentration, Then with the divine re-establish the divine and sacred power. Lantas dia menimbulkan, memunculkan kemampuan mata dewa, dan dengan banyak pengetahuan perenungan atau reflecting knowledge atau refleksi, dengan banyak pengetahuan refleksi yang merupakan lokiya mahakusala cita, dengan mahakusala cita yang bersifat duniawi, jadi beliau mampu melihat 1000 tata surya sekaligus dalam satu momen batin. In this case, if divine insight power one mind moment produce the light of wisdom up to the 1000 universe, very powerful. Under the light, he reflects different objects by his reflecting knowledge. Jadi, ketika beliau memunculkan kemampuan mata dewa, dengan satu momen batin saja, atau satu cittakkhana saja, beliau mampu menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat, yang menjangkau 1000 tata surya. Dan dengan cepat pula, dengan dalam satu cittakkhana atau dalam satu momen batin, beliau langsung melihat sekaligus banyak objek. Jadi dia mampu untuk meninjau secara keseluruhan 1000 tata surya. Jadi itu merupakan suatu cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat, sangat hebat. One example I will explain. When he reflect, he understand such and such person pass away and reborn in such place because of such and such wholesome karma, or because of such and such a wholesome karma. In this way, he can reflect easily. Kemudian apabila seseorang memiliki kemampuan demikian, maka dia mampu untuk meninjau atau memahami bahwa pada saat itu ada seseorang meninggal, dan karena adanya karma demikian, maka dia akan dia terlahir di alam demikian. Karena adanya kusala karma demikian, maka dia terlahir secara demikian. Karena adanya akusala karma demikian, maka dia terlahir secara demikian. Dengan kemampuan peninjauan demikian. When he informed his the difficulties, Venerable Sariputta gave valuable suggestions. Dear Venerable, you says that I can see 1000 world cycle, 1000 universe by my divine eye, one divine eye sec power my moment. Such type of thinking is you have proud mana conceit. Jadi lantas setelah Yang Mulia Anuruddha mengemukakan kesulitan yang dihadapi beliau, yaitu walaupun sudah mencapai tingkatan yang hebat, tetapi belum mencapai tingkat kesucian. Lantas Yang Mulia Sariputta memberikan suatu nasihat yang sangat bernilai. Yang Mulia Sariputta mengatakan, Anda mengatakan Anda mampu melihat 1000 tata surya dalam satu momen batin saja dengan kemampuan dibacaku Anda, dengan kemampuan mata dewa Anda. Anda mengatakan demikian, berarti Anda masih memiliki keangkuhan atau mana atau kecongkakan yang tebal. In this retreat, some meditators also in the same way inform me, Pandey, I can concentrate more than 1 hour, but there is no nimitta. What is this? I can concentrate more than 1 hour. This is what? One type of hindrance, conceit mana. So, but there is no nimitta. But I will explain later. Di dalam retret ini, ada sejumlah meditator, sejumlah yogi. Mereka mengeluh ke saya, Bante, saya mampu konsentrasi selama lebih dari 1 jam. Tetapi mengapa tidak muncul nimitta? Nah, yogi ini mengatakan, saya mampu konsentrasi lebih dari 1 jam. Ini juga sesungguhnya menunjukkan suatu bentuk dari keangkuhan, suatu bentuk dari mana. Jadi mengapa bisa tidak ada nimitta? Saya akan menjelaskan lebih lanjut. The Venerable Sariputta suggests, although I have such type of concentration, I cannot attain any higher attainments, noble attainments. Such type of thinking is do. What do? Number one is restless. Number two is doubt. Although I can try, I cannot attain. Why? So this is doubt. I have such and such concentration, I cannot penetrate. In this way, thinking is restless mind. Restless and doubt. These are great. Restless. Doubt also. Doubt is, I cannot yet attain. Maybe he had doubt about his problem. Maybe there, maybe also both are saying restless and remorse. Worry. So please remove such type of thinking. Please pay attention to your meditation object only. In this way, Venerable Sariputta suggests to the Venerable Anuruddha. According to Venerable Sariputta's suggestion, Venerable Anuruddha tried hard. He focused on his meditation object only. He did not think anything. Then slowly within that range retreat, he became arahat. Jadi, Yang Mulia Sariputta menasihatinya, yaitu memberi nasihat kepada Yang Mulia Anuruddha. Anda mengatakan, walaupun saya sudah mempunyai konsentrasi sedemikian rupa, walaupun saya sudah memiliki pencapaian sedemikian rupa, tetapi belum juga mencapai kesucian. Itu menunjukkan Anda dilanda oleh 2 hal. Yang pertama adalah kegelisahan. Yang kedua adalah keragu-raguan. Anda merasa sudah mencapai tingkatan konsentrasi sedemikian rupa, tetapi belum juga mencapai kesucian. Dan itu membuat Anda menjadi gelisah. Kemudian Anda juga karena belum mencapai tingkat kesucian, lantas Anda juga menjadi ragu-ragu. Dan itulah 2 hal yang melanda Anda. Jadi setelah mendengarkan nasihat dari Yang Mulia Sariputta, lantas Anuruddha dia berusaha untuk memperbaiki diri dengan hanya fokus pada meditasi objeknya. hanya fokus pada objek meditasinya dan tidak memperhatikan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, pada wasa itu, pada masa musim hujan yang dijalaninya pada saat itu, dia mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, yaitu arahat. In the same way, when you are meditating, when practicing anapana, some meditators, they inform me, they can concentrate well, but they cannot see nimitta. Such type of thinking is restless and worry as well as doubt. Some meditators, they inform me, although they see nimitta, but nimitta is not yet stable. What is the reason? Behind their concentration, there are chattering minds. Because of this reason, they cannot concentrate when they see nimitta. They cannot concentrate well on their nimitta. Demikian pula, ada sejumlah yogi yang berlatih anapanasati di sini. Mereka memberi tahu kepada saya bahwa mereka bisa konsentrasi dengan baik, tetapi mengapa tidak muncul nimitta? Dalam diri mereka lantas muncul pula kegelisahan dan keraguan-raguan. Saya menjawab, atau ada juga sejumlah yogi mengatakan, walaupun saya sudah melihat nimitta, tetapi nimittanya masih belum stabil. Jadi mereka bertanya, mengapa bisa demikian? Jadi yang pertama adalah, mereka sudah konsentrasi, bisa konsentrasi dengan baik, tetapi tidak muncul nimitta. Yang kedua adalah, walaupun sudah muncul nimitta, tetapi nimittanya tidak stabil. Nah, mengapa bisa demikian? Karena di dalam konsentrasi mereka, walaupun sudah mereka berusaha untuk konsentrasi, walaupun sudah dikatakan sudah konsentrasi, tetapi sesungguhnya dalam batin mereka masih ada percakapan, masih ada cakap-cakap di dalam batin mereka. Itulah yang membuat nimitta tidak bisa muncul atau tidak stabil. Some meditators, they cannot distinguish the light of wisdom and anapana nimitta. Anapana nimitta is together with breath. But the light of wisdom is usually surrounding meditator's body. However, for beginners, sometimes the light of wisdom appears in the right side of their face. Sometimes the light of wisdom appears in the left side of their face. Sometimes the light of wisdom appears surrounding their head. At that time, they want to peep this light of wisdom. This is problem. What is problem? This is odisha, restless. Restless means if they concentrate on the breath object, this is right. But if they do not concentrate from the breath object and they pay attention to the light of wisdom, then object change. This is called restless mind. This restless mind is one type of hindrance. Because of this reason, they cannot improve their concentration, their meditation. Jadi ada sejumlah yogi, mereka tidak mampu membedakan antara cahaya kebijaksanaan dengan nimitta anapana. Jadi yang dimasukkan dengan nimitta anapana adalah bahwa nimitta tersebut harus muncul, harus berada bersamaan dengan napas, harus menyatu dengan napas. Sedangkan cahaya kebijaksanaan berada di sekeliling atau di seputar badan meditator, bisa juga berada di seputar kepala, juga bisa berada di bagian kiri dari wajah yogi, atau bisa juga berada di sebelah kanan dari wajah yogi. Nah, mengapa nimitta belum bisa muncul? Karena pada saat cahaya kebijaksanaan muncul, sang yogi mengintip cahaya tersebut. Nah, mengintip cahaya kebijaksanaan yang berada di sekelilingnya itu merupakan sejenis kegelisahan. Jadi pada saat mereka sedang konsentrasi pada napas, lantas mereka mengintip cahaya kebijaksanaan, berarti objek meditasi mereka sudah berubah dari napas ke cahaya kebijaksanaan, dan itu merupakan bentuk lain dari kegelisahan. Dan kegelisahan ini adalah rintangan batin. Oleh karena itu, dengan demikian konsentrasi tidak bisa berkembang, konsentrasi tidak bisa meningkat. Some meditators, they have a lot of about nimitta. When we ask to them whether the breath and nimitta unify together or not, they cannot give right answer. Some meditators, they say they do not know exactly whether it is unified or not. So very difficult at that time. Very difficult means this is also one type of hindrance we call doubt, vichikicca. They cannot decide. Because of this hindrance, they cannot maintain their concentration for a long time. Ada sejumlah yogi, meditator, mereka juga ragu-ragu terhadap nimitta yang mereka dapatkan. Pada saat saya bertanya kepada mereka, apakah nimitta Anda sudah menyatu dengan napas? Jawaban mereka adalah tidak mengetahui secara pasti. Jadi mereka tidak mengetahui secara pasti, mereka tidak bisa memutuskan apakah nimittanya itu sudah menyatu dengan napas atau tidak. Dan kejawaban bahwa mereka tidak tahu secara pasti itu merupakan suatu bentuk lain dari keraguan. Dan karena adanya keraguan ini yang merupakan salah satu rintangan batin juga, sehingga mereka tidak mampu mempertahankan konsentrasi mereka. Some meditators, when they are concentrated on the nimitta, when concentration improves, depending on their perception, their nimitta may be long or may be wide. At that day, they follow after the nimitta. If they follow after the nimitta, this is also one type of hindrance called restless udicca. Ada sejumlah yogi atau meditator, pada saat mereka konsentrasi pada nimitta, konsentrasi mereka menjadi meningkat. Dan karena konsentrasi yang meningkat, mereka mampu untuk membuat nimitta mereka menjadi memanjang, menjadi melebar. Dan mereka acap kali atau kadang-kadang mengikuti pemanjangan nimitta ini atau pelebaran dari nimitta ini. Ikut mengintip atau melihat pemanjangan atau pelebaran demikian, itu juga sesungguhnya suatu bentuk lain dari kegelisahan. Karena bergeser dari objek semulanya. So meditators, when they are focusing on the nimitta, other than they search for touching point. This is problem. Whether this nimitta is really on the touching point or not, they are investigating. Because of this restless mind, they cannot concentrate well on the anapana nimitta. Ada sejumlah meditator, sejumlah yogi, pada saat mereka sedang fokus pada nimitta, sedang memusatkan perhatian pada nimitta mereka, mereka juga mencari titik sentuh. Mereka mencari apakah mereka menyelidiki apakah nimitta mereka berada di dalam titik sentuh napas. Dan itu juga salah satu sebab yang membuat konsentrasi mereka tidak bisa meningkat. Nimitta may be low, no problem. Nimitta may be wrong or big, no problem. But your responsibility is to focus on the nimitta between the nostril and upper lip. On this area, nimitta only, you must focus. Then you must concentrate on that area. At that time, please do not search for touching point. If you are sure that you are focusing on the nimitta between the nostril and upper lip, it is enough. Jadi, tidak usah peduli apakah nimitanya itu panjang, bulat, atau besar. Jadi, tanggung jawab kalian atau tugas kalian hanyalah fokus atau konsentrasi pada daerah antara ujung hidung dan bibir bagian atas. Jadi, kalian hanya memusatkan perhatian pada daerah sekitar sana, daerah di antara ujung hidung dan bibir bagian atas. Jadi janganlah berusaha untuk mencari-cari atau untuk menemukan titik sentuh. Some meditators, when their concentration becomes very deep, at that day they feel or they know only breath. They do not see their nostril or their face or their body. They think in the open space there is only breath and mind. It is very good. At the time when they focus on that breath object, breath will become nimitta. When the breath began nimitta, at that time they should focus on the nimitta, they should concentrate on the nimitta. At that time also they should not search for the same point. Ada sejumlah yogi ketika konsentrasi mereka sudah mendalam, mereka hanya mengetahui napas, adanya napas. Mereka sudah tidak menyadari atau tidak mengetahui adanya badan, adanya wajah, adanya hidung lagi. Mereka merasa berada di suatu ruang angkasa, di mana ruang kosong, di mana hanya ada napas dan kesadaran. Atau napas dan batin. Sesungguhnya keadaan demikian sangat baik. Jadi apabila mereka berusaha konsentrasi pada napas, maka napasnya akan berubah menjadi nimitta. Ketika sudah muncul nimitta, maka mereka seyogianya hanya konsentrasi pada nimittanya dan jangan lagi mencari-cari titik sentuh. Searching for touching what is one type of restless mind. This restless mind is one type of hindrance. Because of this hindrance, that meditator cannot attain jhana. Jadi berusaha untuk mencari titik sentuh adalah suatu bentuk lain dari kegelisahan. Dan kegelisahan merupakan suatu rintangan batin. Adanya rintangan batin ini membuat seseorang tidak bisa mencapai jhana. While meditating, another important fact is happy mind. Happy mind. You should emulate the example of Venerable Anuruddhas. How they stay. When Buddha asked them how you stay here happily, other than they gave one valuable answer. They stayed three bhikkhus together, three bhikkhus stayed together. Although there are three bhikkhus, our mind is only one mind. Oh, very good. One mind means how do you this with one mind? How do you stay with one mind? One day, I never do according to my own desire. I always follow after to my parents' desire. According to their own desire, I always do every action. Venerable Nandiya also gave same answer. Venerable Kimila also gave same answer. Although they stay three together, mind is only one mind. Always concord. Is it good? Is it good? This is very important. If you are quarreling like Kosambi Bhikkhus, how you can have happy mind? If you stay with concord mind, you can feel happy mind. Is it good? Very important. You are eating others. You are eating foods donated by others. You are staying in the place, dwelling place, donated by others. You are using medicines donated by others. If you have no concord mind, if you have quarreling mind, how you can feel happy mind? Can you feel? This is very important. While meditating, you should emulate the ancient venerable's examples. If you can emulate them, one day you can attain jhana or you can penetrate four noble truths. So please try. Let us stop our Dhamma talk here. Pada saat sedang meditasi, kalian juga seyogianya memiliki batin yang senang, bahagia. Kalian seyogianya meniru teladan Anuruddha. Pada saat itu Anuruddha bertinggal bersama Yang Mulia Nandiya dan Kimila dan dikunjungi Sambuddha. Lantas Sambuddha bertanya, apakah Anda hidup dengan bahagia di sini, Anda senang berdiam di sini. Lantas Yang Mulia Anuruddha memberikan suatu jawaban yang sangat bernilai. Kami bertiga di sini, kami tiga orang bhikkhu di sini, walaupun bhikkhunya tiga, tetapi hanya memiliki satu batin. Lantas Sambuddha bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Lantas Anuruddha mengatakan bahwa saya tidak bertindak menurut kehendak saya. Saya bertindak menurut kehendak mereka. Apapun yang saya lakukan, saya menuruti keinginan mereka. Demikian pula jawaban dari Nandia. Nandia juga mengatakan, saya bertindak selalu mengikuti keinginan mereka. Saya tidak bertindak menuruti keinginan saya. Demikian pula jawaban dari Kimila. Jadi karena adanya hati yang sama ini, sehingga mereka bisa hidup rukun. Dan karena bisa hidup rukun, sehingga mereka bisa hidup dengan bahagia. Tidak seperti para biku yang berada di Kosambi. Karena tidak hidup rukun, sehingga bertengkar, akhirnya tidak bahagia. Dan kita di sini, ya, makan diberi oleh orang lain. Tinggal sudah disediakan oleh pihak lain. Kita menggunakan obat-obatan juga didanakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, kita siogianya di sini bisa siogianya hidup rukun dan tidak bertengkar. Ini sangat penting. Dan kita siogianya meniru teladan dari ketiga biku di atas, yaitu kita siogianya meniru teladan dari Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Kimila, dan Yang Mulia Nandia. Sehingga akhirnya nanti kita bisa mencapai jhana, bisa menembusi keempat kebenaran Arya.